Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, khusus bapak-bapak, yang berikutnya kalau kita cinta sama Nabi. Bapak ibu, bapak-bapak terutama, pernah enggak kita dengan hadis atau ada ulama menjelaskan Nabi merokok? Pernah enggak? Pernah kita dengar bahwa Nabi menunggu sahabat sambil membakar dua rokok? Pernah? Enggak? Artinya, bapak ibu kalau cinta sama Nabi, tinggalkan rokok. Setuju ibu? Setuju ibu? Dengar bapak-bapak, itulah rintihan hati ibu-ibu yang merokok suaminya. Berhenti merokok pak. Bapak, hari ini Jakarta penuh manusia berpakaian putih. Ya, di Monas dan sekitarnya. Aksi bela Palestina. Bapak kalau mau bantu Palestina, berhentilah merokok. Tidak usah demo. Apa hubungannya rokok dengan Palestina? Bapak tahu, Amerika, perusahaan terbesar rokok namanya Marlboro. Dan yang punya itu orang Yahudi. Di Amerika semakin susah merokok, aturan makin berat. Maka yang punya Marlboro, dia investasi uangnya ke Indonesia. Dan dia belilah perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Dan itu orang Yahudi punya. Setiap bapak beli rokok, maka 20% dari harga rokok itu dikirim ke Yahudi, dikirim ke Israel untuk dibelikan peluru menembaki orang-orang Palestina. Jadi kalau bapak merokok sesungguhnya, bapak beli peluru untuk orang Israel. Saya serius. Serius saya, pak. Saya pernah ditanya sejamaah Sulawesi. Ini kisah nyata. Ustaz, kenapa saya selalu berdoa tidak pernah dikasih doaku? Saya tanya, bapak merokok enggak? Merokok. Saya bilang salah satu sebabnya karena rokok. Apa hubungannya, Ustaz? Tolong cari fatwa ulama Timur Tengah. Apa ada orang yang mengatakan ulama dari Timur Tengah rokok makruh? Hanya ada di Jawa Timur sebagian ulama yang mengatakan rokok makruh karena dia juga merokok. Seluruh ulama Timur Tengah mengatakan rokok haram. Berarti bapak satu hari satu bungkus 12 kali merokok, berarti 12 kali bapak berbuat haram. Bagaimana Allah mendengar doanya? Jangan marah ya yang merokok, jangan marah. Saya doakan mudah-mudahan merokok berhenti. Tabung itu anta, saya berhenti merokok, uang saya tabung, mudah-mudahan harga rokok saya belikan kurban untuk kurban tahun depan. Lebih banyak lagi, lebih banyak uang rokok, banyak kumpul, pergi ke Baitullah siarai makam Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Ibadah habis, ini tuh merokok kayak beleng-beleng kulihat. Coba lihat itu orang merokok, di bandara, coba lihat orang merokok pak. Di bandara, lain itu tampaknya, dikasih masuk kayak beleng-beleng. Di dalam situ merokok kayak bodoh-bodoh. Itu saja anak kerja pak, 10 menit isap buang, isap buang, kayak kurang kerjaan, isap buang. Itu saja anak kerja, sekali-kali isap punya. Nah sudah, supaya apa? Supaya itu asap rokok tidak menjadi penyakit buat orang lain. Saya ini hendak merokok, pak. Kalau ada orang merokok di sampingku, pulang sampai celana dalam, saya juga bau rokok. Itu kerasnya itu rokok. Coba coba kita yang tidak merokok, pak. Masuk ke warung kopi, pulang, bau rokok semua baju kita. Dan itu yang melengket di baju kita adalah penyakit. Jadi kalau cinta sama Rasul, berhentilah merokok. Karena rokok itu orang belikan peluru untuk melembaki orang-orang Islam di Palestina. Jangan marah, pak, ya. Kalau mau ki marah-marah, kamu mau juga pulang sebentar malam.